الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وهي سنة مؤكدة dia adalah sunat yang ditekankan. Yani hukum salat tarawih adalah sunat yang ditekankan. Sumiyat tarawiha li'anna an-nasa kanu yastarihuna fiha baina kulli arba'i raka'atin. Dinamakan dengan tarawih karena manusia, yaitu orang mengerjakan solat itu, beristirahat di dalam solat tersebut antara 4 rakaat. Yani antara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi menjadi 4 kemudian istirahat. Kenapa? Karena solat tarawih itu matna-matna, sebagaimana dengan solat tahajud, solat malam. Nabi SAW mengatakan solat ketika ditanya, solatul laili matna-matna. Solat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka berarti pelaksananya adalah 2 salam, kemudian berdiri lagi 2 salam, kemudian istirahat. Setelah itu kerjakan lagi, setelah istirahat kerjakan lagi 2 salam, 2 salam, istirahat. Begitu seterusnya. Duduk istirahat antara 4 ke 4 itu namanya tarawih. Tarwihah. Ya, tarwihah. Duduk itu namanya duduk tarwihah, istirahat. Kenapa? Karena mereka li'annahum kanu yutiluna sholata. Mereka memanjangkan solat, lama solatnya. Sehingga hadis Aisyah mengatakan, yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma arba'an wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma thalatan. Kata Aisyah, beliau solat 4 rakaat. Jangan ditanya indah dan panjangnya, lamanya. Kemudian 4, jangan ditanya indah dan panjangnya. Jadi panjang istirahat karena lamanya berdiri. Adapun solat yang dikerjakan oleh sebagian orang bahwa ada yang lebih dari atau 4 rakaat sekaligus, itu sebagian dari pemahaman. Sebagian dari pendapat mazhab Syafi'i memandang mereka tidak mentolerir, malah menganggap kalau sholat 4 rakaat sekaligus itu batal. Inda mazhab Syafi'i. Walhasil kita berupaya untuk mengerjakan yang sesuai dengan sunnah, yaitu mengerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Wa fi'luha jama'atan fil masjid afdal. Melaksanakannya, yakni salat tarawih berjamaah di masjid itu lebih afdal. Faqad shallaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi fil masjid layali. Rasulullah telah mengerjakannya mengimami para sahabat di masjid beberapa malam. Tsumma ta'akhara 'ani sholati bihim. Kemudian Nabi tidak mengerjakan itu lagi. Kenapa? Khaufan min an tufrada 'alaihim. Khawatir kalau diwajibkan kepada mereka. Karena itu masa-masa tasyri', pensyariatan. وكما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس. لذلك صحيحين dari عائشة رضي الله تعالى عنها bahwasanya النبي صلى الله عليه وسلم salat di masjid pada satu malam, kemudian manusia yang hadir pada saat itu salat dengan salatnya Rasulullah, yakni Rasulullah menjadi imam pada saat itu. Tsumma shalla fil qabilah, pada waktu yang berikutnya beliau salat lagi, yakni mengimami, wa katsuran nas, orang semakin banyak. Tsumma ijtama'u min al-lailati ats-tsalitsah aw ar-rabi'ah fa lam yakhruj ilaihim. Kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga atau keempat, namun Nabi tidak keluar. Falamma asbah, ketika pagi hari yakni subuh, qala qad ra'aytu alladhi sana'tum, aku telah lihat apa yang kalian lakukan. Falam yamna'ni min al-khuruj ilaikum illa anni khashitu an tufrada 'alaikum, tak ada yang menghalangiku untuk keluar kepada kalian kecuali karena aku khawatir kalau seandainya diwajibkan kepada kalian, itu yang menghalangnya untuk keluar. Hadis ini muttafaqun alaih, keluar ke Bukhari dan Muslim. Zada fi riwayat al-Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari ada tambahan wa dhalika fi Ramadan. Hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Nah, dari satu sisi Nabi telah mencontohkannya berjamaah. Namun Nabi tidak melanjutkan karena kekhawatiran itu jadikan kewajiban. Solat 5 waktu aja sudah susah, ya. Malahan Musa meminta agar diringankan lagi, gitu ya. Wa fa'alaha sahabatuhu min ba'dih wa talaqatha ummatuhu bil qabul. Setelah Nabi wafat, maka para sahabat pun melakukannya, yakni melakukan salat tarawih, dan umat pun menerimanya, ya, salat tarawih dan dikerjakan berjamaah. Dan baru dilaksanakan berjamaah dalam satu masjid satu imam itu pada zaman Umar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna ar-rajula idza qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Nabi mengatakan dalam hadis Abi Dzar yang keluarkan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, bahwasanya laki-laki, yakni seseorang, apabila dia berdiri bersama imam, yakni solat bersama imam, sampai imam selesai, maka dituliskan baginya qiyamul lailah, menegakkan semalam suntuk, ibadah semalam suntuk. Dan ini adalah motivasi, berarti ada anjuran untuk solat berjamaah, untuk solat tarawih ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi." Ini muttafaqun alaih. Siapa yang menegakkan Ramadan, qiyamul Ramadan adalah solat tarawih, dia lakukan imanan wa ihtisaban, didasari oleh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, kutiba lahu ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Maka hadis-hadis ini mendorong pertama pelaksanaan solat tarawih, kemudian melaksanakan lebih afdal adalah berjamaah. Bagaimana kalau seandainya kerjakan di rumah sendirian? Boleh, sah. Tapi yang afdal itu adalah berjamaah. Apalagi fadilatnya adalah apabila dia kerjakan bersama imam, ditulis sebagai amalan satu malam. Yang mungkin kita tidak mampu untuk satu malam suntuk beribadah. Fahiya sunnatun thabitatun la yanbaghi lil muslim tarkuha. Dia adalah sunnah yang telah tetap dan tidaklah pantas bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Ya, selama bulan Ramadan jangan sama malamnya dengan malam-malam luar Ramadan. Ya. Begadang-begadang juga solat tarawih hendak. Nah, ini harus dia bedakan. Adalah dia kerjakan. Amma adadu raka'atiha. Adapun jumlah rakaat solat tarawih itu berapa? Falam yathbut fihi syai'un 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satupun yang terbukti dari Nabi yang membatasi jumlahnya. Wal amru fi dzalika wasi'un. Perkara dalam hal ini adalah luas. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, lahu an yusalliya 20 rak'ah. Dia boleh mengerjakan solat 20 rakaat solat tarawihnya di luar dari witir, ya. Kama huwa masyhurun fi madhhab Ahmad wa Syafi'i. Ini adalah masyhur di madhab Imam Ahmad dan Syafi'i. Solat 20 rakaat tambah dengan 3 berarti 23. Ya, kalau kita lihat di Masjidil Haramain Makkah dan Madinah, itu solat tarawihnya 20 rakaat. Ditambah witir 3 rakaat. Walau ay yusalli 36. Boleh baginya untuk mengerjakan 36 rakaat. Kama huwa mazhab Malik. Dan itu adalah mazhabnya Imam Malik. Walau an yusalli 11 rakaat. Boleh dia mengerjakan 11 rakaat. Wa 13 rakaat. Dan 13 rakaat. Boleh 11, boleh 13. Kalau yang saya perhatikan, pada umumnya di masjid-masjid Arab Saudi, solat tarawihnya itu adalah 13 yang dilakukan. Kalau di Masjidil Haramain dua masjid itu adalah 23. Wa kullun hasan. Masing-masing itu kata Syekhul Islam Taimiyah bagus. Fa yakunu takthiru raka'atin aw taqliluha bihasab tulil qiyami wa qasriha wa qasrihi. Maka banyaknya rakaat atau sedikitnya jumlah rakaat sesuai dengan lamanya berdiri atau panjangnya berdiri atau pendeknya berdiri. Kalau bacaannya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau bacaannya sedikit, rakaatnya yang banyak. Kenapa tidak ada pembatasan ini? Apakah hadis Aisyah yang mengatakan ketika Aisyah ditanya tentang solat tarawih, solat di Ramadan, qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan aw fi ghairihi ala 11 rak'ah. Rasulullah tidak pernah menambah baik di Ramadan atau di luarnya melebihi dari 11 rakaat. Itu kata Aisyah. Sementara Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya beliau salat malam 13 rakaat yang langsung diikuti oleh Ibnu Abbas. Maka dalam dua hadis ini menunjukkan bahwa terjadinya perbedaan yang dilakukan oleh Nabi. Aisyah, dia menyampaikan apa yang dia ketahui. Berarti dominan yang banyak dilakukan beliau pada di rumah itu, rumahnya Aisyah adalah 11 rakaat. Ibnu Abbas, dia menceritakan apa yang dia ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dengan salat malam. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim yang lainnya dari Ibnu Umar. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an salatil lail. Nabi ditanya tentang solat malam. Faqal, lalu Nabi mengatakan solatul layli masna masna. Solat malam itu dua rakaat dua rakaat. Fa idza khasya ahadukum subha falyarka'a raka'atan tutir biha ma qad shalla. Jika seandainya khawatir salah seorang yang temu terbitnya fajar, datangnya subuh, maka solat dia satu rakaat untuk mewitir, yakni menutup apa yang telah dia lakukan dari solat. Ketika ditanya tentang solat, tentu seharusnya disampaikan bagaimana caranya dan berapa jumlahnya. Nah, di sini Nabi mengajarkan bagaimana caranya, tapi tidak disebutkan berapa jumlahnya. Maka ini menunjukkan terbukanya jumlah, tidak dibatasi. Wa Umar radhiyallahu ta'ala anhu lamma jama'a an-nasa 'ala Ubay. Umar ketika beliau mengumpulkan manusia, yakni jamaah, untuk solat diimami oleh Ubay bin Ka'ab, salla bihim 20 rakaah. Ubay mengerjakan solat 20 rakaat. Was sahabatu radhiyallahu anhum minhum man yuqillu wa minhum man yukthir. Dan para sahabat, di antara mereka ada yang menguranginya, ada yang menambahnya. Wal haddul mahdudu la nassa alaihi min asy-syari'. Batas yang dibatasi atau jumlah yang dibatasi tidak ada nas yang menunjukkan akan itu dari syariat. Jadi terbuka. Wa katsiru minal a'immah ay a'immatil masajid. Kebanyakan dari imam-imam masjid fit tarawih, di dalam mengerjakan salat tarawih, yusalluna salatan la ya'qilunaha. Mereka mengerjakan salat tapi tidak memahami. Yani tidak tahu dengan bacaannya. Yani maksudnya apa? Wala yatma'un wala yatma'innuna fi ruku'i was wala fi sujud. Mereka tidak ada tuma'ninah di ruku' dan sujud. Yani maksudnya apa? Di antara imam-imam ada mengerjakan salat itu cepat-cepat. Ya, bacaannya pendek, ada yang satu ayat. Ya, cari-cari pendek surat atau ayat yang pendek lagi. Kemudian ada ruku, sujud dan seterusnya. Ya, apalagi kita mendengar ada yang salat 23 rakaat 7 menit. Ini ngebut ini, sangat super ngebut. Hah? Tidak ada tuma'ninah. Wat tuma'ninatu ruknun. Tuma'ninah itu rukun. Apa itu tuma'ninah? Tuma'ninah itu adalah ketenangan. Ukurannya kembalinya persendian pada tempatnya masing-masing. Ya, ada kekhusyukan, ada kerasa hati yang hadir. Itu tuma'ninah. Ini belum kita ruku dan naik dah, belum lagi berdiri pas lurus udah sujud, belum tercacah kepalanya alat tagak alun lurus duduknya lah sujud beliau. Ya, nah ini tidak ada tumaninah. Kalau tidak ada tumaninah, batal solatnya. Sebagaimana musyi salatuhu, ada orang yang salah keliru salatnya, datang ke Nabi, dia salam kepada Nabi, Nabi jawab salamnya, kata Nabi, "Shalli fa idza lam tusalli." Salatlah sesungguhnya engkau belum salat. Dilakukan sekali, dua kali, tiga kali sampai dia mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsin ghairah." Ya Rasulullah, aku tidak bisa memperindah lebih dari itu. Lalu diajarkan Nabi. Nah, jadi tumaninah harus. Karena tuma'ninah, ya, rukun. Baik. Wal matlubu fi sholati hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala. Yang dituntut dalam sholat itu adalah kehadiran hati berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal itti'adhuhu bi kalamillahi hina yutla. Mendapatkan pelajaran dari kalamullah, firman Allah ketika dibaca. وهذا لا يصلح وهذا لا ولا وهذا لا يحصل في العجلة المكروهة. Untuk mencermati, memahami yang dibaca itu tidak akan tercapai dalam gerakan yang cepat, yang tercela, yang makruh, yang dibenci. وصلاة عشر ركعات. ma'atulil qira'ati wa tuma'ninati awla min 20 raka'ah ma'al 'ajalatil makruha. Salat 10 rakaat ya, 2 2 2 2 2 terakhirnya 1 ya, jadi 11 kan, atau 3 misalkan, itu jauh lebih baik yang diiringi dengan tuma'ninah, bacaan yang panjang tuma'ninah, aula lebih utama daripada solatnya 20 rakaat tapi dengan tergesa-gesa yang dibenci itu. Karena lubus salati wa ruhaha huwa iqbalul qalbi ala Allah. Karena intisari salat dan ruh salat itu adalah menghadapnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Wa rubba qalilin khairun min katsir. Boleh jadi yang sedikit lebih baik daripada yang banyak. Ya, sekete atau sedikit tapi banih itu lebih baik daripada banyak tapi ampuh. Wakadzalika tartilul qiraati afdalu minas sur'ah. Bacaan tartil ya, murattal, tenang, ditunaikan hak-hak dari huruf itu lebih afdal daripada bacaan yang cepat-cepat. Was-sur'atul mubahatu hiya allati la yahsul ma'aha isqatu shay'in min al-huruf. Bacaan cepat yang dibolehkan ya adalah bacaan yang tidak menggugurkan huruf. Kadang kan ada orang cepat tapi ada ikhtilas. Ikhtilas itu mencuri, mencopet huruf ya. Ada yang huruf itu dibacanya separuh, separuh hurufnya. Itu dia tidak menunaikan hak, hak huruf. Apalagi kalau seandainya ada yang dihilangkan hurufnya. Maka kalau dihilangkan huruf ini enggak benar. Tapi bacaan yang cepat ya, itu adalah hak-hak hurufnya tetap diberikan. فإن أسقط بعض الحروف لأجل سرعته لم يجوز ذلك. Apabila dia menggugurkan sebagian huruf karena ingin cepat, maka itu tidak boleh. وينهى عنه, malah itu dilarang. وأما إذا قرأ قراءة بينة ينتفع بها المصلون خلفه فحسن. Adapun apabila dia baca bacaan yang jelas, orang yang di belakang, orang yang salat di belakangnya mendapatkan manfaat, maka itu yang lebih baik. Waqad dhamma Allahu alladhina yaqra'una al-Qur'an bila fahmin, bila fahmi makna. Allah telah mencela orang yang membaca Al-Qur'an tanpa memahami maknanya. Ya, ini dituntut kita bisa, harus berbahasa, bisa berbahasa Arab ya. Makanya dalam hal ini mungkin perkataan ulama yang mengatakan bahwa belajar bahasa Arab itu wajib, kalau kita lihat dari sini, dari sisi ini, bahwasanya ibadah kita baca Al-Quran, ibadah kita semuanya berbahasa Arab, kita akan bisa memahami kalau saya ini kita paham. Kalau tidak paham akhirnya ya kita sebagai seperti beo, kita ucapkan tapi tidak tahu tak apa yang kita baca. Orang kadang-kadang orang Arab itu masya Allah ya, salut dia dengan orang Indonesia. Bacaan Al-Qur'annya hebat, bagus, tapi enggak tahu apa satu pun yang dibaca gitu. Apa perlu kita belajar bahasa Arab nih? Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani." Di antara mereka adalah ummi, yaitu orang yang tidak bisa membaca. La ya'lamuna al-kitab, mereka tidak tahu dengan kitab, illa amani, kecuali angan-angan, yakni tilawatan bila fahmin, bacaan yang tidak diiringi dengan pemahaman. Wal muradu min inzalil Qur'an fahmu ma'anihi wal 'amalu bihi la mujarradu tilawah. Maksud dari diturunkannya Al-Quran adalah memahami makna-maknanya dan mengamalkannya, bukan hanya sebatas bacaan saja. Ini tujuannya. Namun walaupun demikian, kalau seandainya kita tidak paham dengan bacaannya lalu kita tetap membacanya, tetap dapat pahala. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang Arab enggak tahu dia arti alif lam mim itu, enggak tahu. Apalagi kita ya. Walaupun kita tidak tahu maknanya, tetap mendapatkan pahala. Namun tidak hanya sebatas itu. Tapi yang kita yang dituntut adalah memahami. Maka alhamdulillah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adanya sekarang Al-Qur'an terjemahan, maknanya ini ada membantu kita untuk mentadabburi ya Al-Qur'an, memahaminya. Kita bisa baca 5 ayat, kita baca terjemahannya. Atau misalkan kita baca per tema ya. Kalau Al-Qur'an terjemahan Kemenak atau Depak dulu ya, itu kan masih tetap ada tema-temanya itu. Diingatkan gitu loh. Kalau tidak salah ya, terjemahan yang yang dicetak kembali oleh percetakan Raja Fahad di Madinah mengikuti apa yang ada di Kemenak, hanya saja ada revisi. Jadi di dalam kita membaca Al-Quran itu yang dimaksud. Kemudian juga dalam sholat kita. Wa ba'du a'immatil masajid la yusalluna at-tarawih 'ala wajhil mashru'. Di antara imam-imam masjid ada yang mengerjakan salat tarawih tidak sesuai dengan bentuk yang disyariatkan. Li'annahum yusri'una fi qira'ati sur'atan tukhilluna bi ada'il Qur'an 'ala wajhi sahih. Di antara mereka ada mempercepat bacaannya ya, dalam bacaan yang mengurangi hak-hak dari bacaan Al-Qur'an. Tidak sesuai dengan bacaan yang benar. Wala yatma'innuna fil qiyami wa ruku'i wa sujud. Wattama'ninatu ruknun min arkanis shalah. Mereka tidak tuma'ninah dalam qiyam, berdiri atau ruku atau sujud. Tuma'ninah itu adalah rukun dari rukun-rukun salat. Wa ya'khuduna bil 'adad al aqal min raka'at. Kemudian mereka mengambil jumlah yang sedikit dari jumlah rakaatnya. Sudah bacaannya cepat, rakaatnya sedikit lagi, ya. Fa yajma'una baina taqlil raka'at wa takhfifish shalati wa isaatil qira'ah wa hadha tala'abun bil ibadah. Maka dia gabungkan di dalamnya apa? Rakaatnya sedikit, bacaannya ringan, salatnya ringan, bacaannya jelek. Ya, semuanya yang jelek-jelek ada di situ. Dan ini adalah ta'ub, ya, bermain-main dalam beribadah namanya. Fa yajibu 'alaihim ayyattaqullaha wa yuhsinu salatahum wa la yahrimu anfusahum wa man khalfahum min ada'i tarawih 'ala wajhil mashru'. Wajib bagi mereka untuk bertakwa kepada Allah agar memperindah salat mereka, dan jangan menghalangi diri mereka dan orang yang berada di belakang mereka dalam menunaikan tarawih untuk mengerjakan sesuai dengan yang disyariatkan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ya. Kita azan, kemudian kita lihat tanya jawab insyaallah ta'ala setelah kita azan. Fadal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب Kita masuk dalam menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama ini, masya Allah, pertanyaannya bercabang-cabang ini. Bolehkah setelah sholat isya lalu sholat ba'diyah lalu langsung mengerjakan sholat witir hanya satu rakaat? Apakah boleh begitu, Ustaz? Lalu agar sekiranya Ustaz berkenan menjelaskan tentang sholat witir dan hukumnya. Nah, ini mungkin bertanya tidak mengikuti kajian kita pada sebelumnya, ya, kajian kita minggu kemarin atau pekan kemarin itu adalah tentang witir. Witir hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, malah sebagian pendapat ulama ada yang mengatakan wajib. Malah Imam Ahmad mengatakan siapa yang sengaja meninggalkan witir, syahadatnya tidak diterima. Ya. Nabi selalu mengerjakan sholat witir, baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan tidak safar. Pekerjaan witir boleh kita mengerjakan satu rakaat, tapi karena itu adalah jumlah yang terkecil dan dianjurkan untuk mengerjakan sholat rakaat genap sebelumnya, baik dua atau empat atau berapa, tapi dikerjakan dua-dua. Setelah sholat sunat dia ingin witir satu rakaat langsung boleh. Ya, setelah salam dari sholat ba'diyah kemudian dia witir boleh. Tapi yang lebih afdol bagi siapa yang yakin bahwasanya dia akan bangun di akhir malam, sebaiknya witir itu dikerjakan di akhir malam. Tapi kalau seandainya dia meyakini dirinya mungkin tidak bangun di akhir malam, maka lebih afdal sebelum tidur. Tapi kalau seandainya dia ambil pukul rata aja sebelum tidur, ya enggak apa-apa, boleh. Asalkan ya setelah sholat isya. Apakah ada lafaz khusus untuk ijab qabul nikah? Enggak ada. Yang jelas sudah ada perkataan nikah. Ya, saya nikahkan atau saya kawinkan, kayak gitu kan. Atau dia berbahasa Arab, mudah, gampang. Ya, bisa. Tapi harus ada kata-kata nikahnya ya, atau kawinkan. Mengadakan berdoa bersama dipimpin saat waliman atau beralih, apakah ada dalil? Enggak ada dalil. Kalau kita diundang oleh orang untuk makan kemudian kita disuruh atau mendoakan orang yang mengundang, syariatnya ada tapi tidak berjamaah. Ya, dianjurkan kalau Nabi diundang oleh orang makan, beliau doakan, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberi kami makan dan beri minum orang yang telah memberi kami minum. Apakah akikah digabungkan, bolehkah akikah digabungkan dengan walimah atau beralih? Akikah itu kapan? Ya, hari ketujuh. Kullu rahinatin, kullu gulamun rahinatun biaqiqatihi. Ya, yutuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yahlaqu ra'suhu. Setiap ulam anak tergadai dengan akikahnya, disembelihkan pada hari ketujuhnya, diberi nama dan dicukur rambutnya. Ya, nah jadi disyariatkan itu hari ketujuh. Kalau tidak mampu hari ke-14, kalau tidak mampu hari ke-21. Ya. Setelah itu terserah kapan dia mampu. Karena akikah ini sebagian pendapat ulama mengatakan sunnah muakkadah, dianjurkan dan tidak dikaitkan dengan kemampuan. Berbeda dengan udhiyah atau kurban, sunnah muakkadah bagi yang mampu. Ya. Nah, jadi kewajiban dalam akikah adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak. Kalau ada orang berniat untuk mengakikahkan dia nanti lah, kalau lah gadangnya beraliknya langsung diakikahkan, ah itu dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Berarti dia mensyariatkan mengakikahkan yang di akikahnya waktu dia beralik, enggak benar. Tapi kalau seandainya mampunya baru itu, takana adanya wahnyu lu diakikahkan dari dulu, ya diakikahkan lagi nih. Ya. Bukan dengan memilih waktunya untuk itu, gitu loh. Ya, kembali kepada hukum asal bahwasanya lebih dari dua hari ke-21 terserah dari orang tuanya kapan dia mampu. Ya, dia bisa mengakikahkannya. Tapi disengaja untuk bersama dengan walimah tidak. Wallahu alam. Bagaimana jika adat bertentangan dengan agama, apa yang sikap kita? Ya, agama yang kita dahulukan. Adat harus tunduk kepada agama. Apalagi pepatah Minang, ya, adat berdisara, adat basandi syarak, syarak bersandi kitab Allah. Ya, adat kita seharusnya tidak bertentangan dengan syariat. Sebab adat itu ya diambil dari syariat. Bolehkah membaca doa seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah pada saat sujud? Boleh. Bagaimana caranya? Baca setelah kita membaca doa atau zikir sujud. Subhanarabbiyal a'la, lalu kita ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam. Saya ingin mengetahui mana yang lebih baik, solat rawatib ba'diyah maghrib di masjid atau di rumah. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar, hafiztu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya menghafal 10 rakaat dari Nabi. Rakaatani qabla dhuhur wa rakaataini ba'daha. Wa rakaataini ba'da maghrib fi baitihi. Wa rakaataini ba'da isya fi baitihi. Wa rakaataini qabla subhi. Nabi SAW mengerjakan solat sunat maghribnya, ba'diyah maghrib itu adalah di rumah. Ya, tapi kalau seandainya ada keperluan seperti ada pengajian di masjid, tentu di masjid lebih afdal. Hanya saja dilarang untuk mengerjakan solat sunat langsung setelah solat fardu, ini dilarang. Hendaklah ada diimbangi atau diselingi oleh pembicaraan, ya, supaya tidak menyambung antara sholat wajib dengan sholat sunat. Di antaranya adalah zikir. Maka berzikir kita dulu, ya, lalu kita setelah zikir baru kita sholat sunat. Apa bacaan kunut pada sholat witir dilakukan setiap witir, dan kapan kita membaca kunut pada solat witir yang sesuai dengan sunnah? Ini sudah kita singgung bahwasanya waktu witir dianjurkan untuk kunut, membaca kunut. Bacaannya Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait dan seterusnya. Ya, apakah kita membacanya setiap witir? Kalau bisa, silakan. Ya, ada sebagian ulama mengatakan ya, diselang-selingi. Kemudian kapan kita baca? Ada di antara ulama memandang bahwasanya sebelum ruku, ada mengatakan setelah ruku. Ya. Maka yang kita pandang wallahu alam dari apa perkataan dari ulama bahwasanya pekerjaannya adalah setelah ruku. Kalau ada orang mengerjakan yang sebelum ruku enggak ada masalah. Apakah kotoran cicak termasuk najis? Wallahu a'lam. Kalau kita lihat dalam kaidah bahwa setiap kotoran yang tidak boleh dagingnya dimakan, maka itu adalah najis. Berdasarkan ini adalah cicak, kotorannya bisa najis. Tapi cicak apakah termasuk zatu nafsin sa'il amla? Apakah dia termasuk dia punya darah yang mengalir, darah merah yang mengalir, atau dia seperti yang tidak punya darah merah yang mengalir gitu loh. Seperti lalat, seperti semut, itu nyamuk, itu dikatakan bahwasanya dia tidak memiliki darah. Nah, yang tidak memiliki darah kalau seandainya mati, bangkainya tidak dianggap najis. Ya, wallahu alam, saya perlu kita lihat dulu fatwanya dari ulama. Kalau kita berdasarkan yang pertama, tentu kita harus hati-hati. Ya, berdasarkan kaidah pertama bahwa setiap yang tidak boleh dimakan kotorannya adalah najis, maka kita harus membersihkan diri kita. Apakah boleh kita mengakhiri sholat wajib isya di rumah ketika mengakhirkan sholat wajib isya di rumah ketika ada uzur hujan, dikarenakan melihat live streaming kajian? Nah, ini uzurnya apa nih? Karena melihat live kajian atau karena hujan? Atau ingin berjamaah dengan istri sedangkan istri masih sibuk dengan anak-anak? Kalau seandainya pertama hujan lebat. Hujan lebat adalah salah satu unsur yang membolehkan tidak datang ke masjid. Ya. Maka kalau itu yang terjadi, ada uzurnya, maka dia ala kaifihi, sesuai dengan kehendaknya. Dia undurkan boleh. Ya, dia undurkan sebagaimana kaum wanita yang di rumah dia undurkan sholatnya, ya, dan itu yang lebih afdal. Karena waktu dari isya ini adalah yang lebih baik adalah diundurkan, tapi tidak boleh melewati dari batasnya. Batas dari waktu sholat isya adalah separuh malam. Separuh malam itu kurang lebih jam 11.45, ya, kurang lebih, bukan jam 00. Ana mau bertanya soal jual beli seperti emas. Ana beli misalnya dengan harga 1 juta, kemudian ketika menjualnya lagi dengan harga 900. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Ya, ketika kita membelinya 1 juta, menjualnya 900, berarti rugi. Ya. Tahan. Membelinya 900, tunggu-tunggu tahunya harganya naik, kita jual, boleh. Ya, ada orang beli beras. Beli beras tahunya harga beras naik, dia jual, boleh. Ada yang beli cabai, pagi dia beli cabai murah, sorenya mahal, enggak apa-apa. Ya, emas begitu juga. Yang tidak boleh di emas itu adalah berhutang. Yakni membelinya dengan kredit atau berutang, jangan, enggak apa. Harus cash. Kalau seandainya pagi dia beli harganya murah, sore mahal, dia lepas lagi, boleh, silakan. Ya, asalkan dia ketika dia beli pagi, dia ambil emasnya, dia bayar, terus emasnya sama dia, terus sorenya harganya mahal, dia jual, dia pergi lagi, ya. Kemudian dia kasih cash seperti itu, boleh. Apakah benar ibadah di bulan haram pahalanya lebih baik dibandingkan pahala di bulan lain? Apa saja fadilat yang kita dapat jika beramal di bulan haram? Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan haram itu. Bulan haram itu yang mana? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Apakah di luar dari bulan-bulan itu boleh kita menzalimi diri kita? Tidak boleh. Lalu kenapa disebutkan janganlah kalian menzalimi? Ini adalah penekanan. Jangan melakukan maksiat ya pada bulan itu. Karena maksiatnya berlipat ganda. Lebih besar nilai maksiatnya ketika dilakukan pada saat itu. Maka ulama mengatakan kalau maksiat besar nilainya pada bulan-bulan itu, maka pahala pun atau kebaikan pun besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. maka seluruh amalan kebajikan yang kita lakukan, menolong orang, ya, bersedekah, berpuasa dan yang lainnya, ya, itu bisa kita amalkan, ya. Perbanyak amalannya, baca Al-Quran dan seterusnya. Wallahu a'lam. Apakah hukumnya perkataan atau ucapan tidak menyangka saat mendengar kabar seorang yang meninggal? Apakah perkataan itu seperti ini dibolehkan? Tidak menyangka dia meninggal dunia. Hah? Ya enggak apa-apa, rasanya enggak ada yang menyelarang, ya. Ya karena memang tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu bahwasanya dia akan meninggal dunia. Mana yang lebih baik, solat tarawih di masjid yang pembatasnya lebih rendah sehingga solat harus pakai cadar dibandingkan solat di rumah? Masalah wanita untuk solat tarawih, sebagian ulama tetap mengatakan bahwa solat wanita itu di rumah lebih afdal daripada di masjid. Kalau solat umum yang solat wajib, ya, itu dikatakan adalah di rumah lebih afdal, apalagi solat sunat. Wallahu a'lam. Apakah ada hukum syukuran 4 bulan hamil jika orang tua memaksa untuk melaksanakan, bagaimana yang harusnya dilakukan? Enggak ada syukuran untuk 4 bulan, ya, hamil itu enggak ada acaranya. Tapi kalau seandainya apa namanya orang tua memaksa, ya sudah, niatkan aja, bukan gara-gara itu kita anggap adalah dianjurkan, disunatkan. Kita hanya berbagi makanan sudah. It'amu ta'am. Memberikan makanan kepada orang, ya. Tapi kita tidak yakini itu adalah sebagian bagian yang disyariatkan. Ya, karena orang tua kita kadang memaksa dan dia kita ajarkan dia tidak paham. Ya. Sementara memberi makan orang baik. It'amu ta'am itu baik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayul islamu khair, Islam apa yang baik, kata Nabi, it'amu ta'am, memberikan makanan. Apa hukum ceramah di antara isya dan tarawih saat Ramadan? Soalnya pada ada perselisihan ahli sunnah saat Ramadan kemarin. Kalau kita lihat hukum asal di dalam solat tarawih kita itu di masjid memang solat tarawih, solat isya kemudian solat tarawih di masjid. Masjid besar, masjid raya atau masjid agungnya Riyadh, di situ adalah Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, yakni mufti, solat di sana. Dan juga waktu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala masih hidup dulu, sering melakukan kajian di sana. Di antara yang saya saksikan langsung adalah beliau memberikan ceramah antara azan dan iqamat isya, ya, antara azan, yaitu azan isya, kemudian beliau ceramah sampai datang saat menegakkan solat. Ini yang pernah beliau lakukan gitulah, dan itu sepertinya sedikit ada rutin. Intinya adalah bahwa mungkin orang dahulu memandang ada saatnya ini berkumpul, saatnya berkumpul, ada saatnya kita menyampaikan, maka kita pandang kalau seandainya ada terjadi di sebuah masjid nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya kita konsentrasikan, apalagi segala makrona ini, subhanallah, ada sebagian masjid merubah, ya, paradigma bulan Ramadannya. Apa? Dia kerjakan sholat isya, lalu sholat tarawih, lalu ceramahnya setelah sholat tarawih. Ya, karena menilai Inti dalam sholat, kita datang ke masjid ada sholat tarawih. Setelah sholat tarawih silakan mau duduk, silakan mau muafu, silakan. Ya, itu yang kita lakukan di tempat kita. Ya, karena memang itu tujuan kita untuk datang ke masjid adalah melaksanakan sholat tarawih. Akan tetapi, ya, kalau seandainya ada terjadi di masjid-masjid yang lain, wallahu a'lam, saya melihat tidak perlu diingkari. Apa hukumnya terus menerus mengqadha solat sunat fajar setelah solat subuh? Berarti sudah menjadikan solat sunat fajar menjadi solat sunat ba'diyah. Jadi ya, mengqadha itu sekali-kali ya, mengqadha terus tiap hari terlambat terus ya. Nah, maka kalau seandainya itu qadhanya jangan setelah solat salatan, tapi qadhanya adalah setelah terbit matahari. Ya, Imam Malik dia memandang bahwasanya yang afdal itu adalah setelah terbit matahari. Ya, kita mengqadha itu kan tujuannya adalah bagaimana solat itu continue. Sebab amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang continue. Yang biasanya kita kerjakan sebelum solat subuh. Nah, ini sekali-kali terbangun terlambat ya lumrah. Tapi kalau terlambat terus, ini sudah menjadikan posisi yang sudah tidak pada tempatnya. Mau tanya tentang zakat padi, apakah dipotong biaya pengolahan apa tidak? Sepedang tidak. Ya. Karena di dalam biaya antara disiram dengan tadah hujan, istilahnya tidak mengeluarkan biaya di dalam apa namanya, di dalam pengolahan air, dengan yang memerlukan biaya di dalam perairannya, maka zakatnya dibedakan. Yang tidak mengeluarkan uang gratis airnya, baik itu melalui sungai, melalui irigasi, tapi dia tidak mengeluarkan uang, ya, atau hujan, maka zakatnya 10%. Yang membutuhkan biaya, taruhlah misalkan airnya diangkat dengan mesin, perlu ada bensin, ya. Biayanya untuk membuat saluran air ke sana butuhkan uang. Nah, uang yang dikeluarkan kompensasinya apa? Zakatnya dikurangi. Ya, itu kompensasinya. Jadi zakatnya hanya 5%. Jadi 5% yang didiskon itu ada kompensasi dari biaya yang dikeluarkan di dalam perairannya. Kalau dikeluarkan dulu ya biaya tadi, berarti nggak ada fungsinya di diskon zakatnya, tidak ada kompensasinya, ya. Nah, maka wallahu alam, saya melihat seperti itu, wallahu alam. Saya mau bertanya, apakah walau kita tetap telat sholat subuh di masjid, tetap dianjurkan sholat qabliyah subuh? Dan jika kita tidak sengaja menyinggung tangan yang bukan mahram, berdosa seperti menerima pengembalian uang dari penjualan yang bukan mahram? Kalau seandainya kita telat sholat subuh ke masjid, ya tadi dianjurkan bagi kita untuk mengqadha salat qabliyah subuh, apalagi salat sunnah qabliyah subuh itu sebagian ulama menekankan itu adalah sunnah muakkadah dari salat-salat sunat yang ada rawatib, salat sunat salat sunat qabliyah subuh ini tidak pernah Nabi tinggalkan. Namun kalau seandainya kita sedikit telat, kita masuk salat sunat qabliyah lalu orang qamat, ya, maka kita lakukanlah salat wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza uqimatish salatu fala salata illa al-maktubah." Apabila salat telah ditegakkan, ya, diqamatkan, maka tidak ada salat kecuali salat fardu. Karena salat fardu adalah wajib, salat sunat adalah sunat. Maka jangan kita mendahulukan yang sunat daripada yang wajib. Adapun bersentuhan tanpa disengaja, ya, ketika seorang yang jualan, ya, yang membelinya adalah perempuan, lalu dia bersentuhan tangan tanpa disengaja, insyaallah ya tidak apa-apa. Ya, yang bermasalah itu adalah kalau disengaja. Saya beli pulsa 50 ribu, tak lama kemudian ada pulsa masuk 50 ribu lagi. Saya tanya penjual, katanya dia cuma kirim sekali dan katanya pakai saja. Apakah itu halal? Kalau seandainya kita mau tidak pakai, mau dia diapain? Ya, disumbangkan? Ya, dibuang? Gimana dibuang? Bisa enggak buang-buang pulsa? Akhirnya pakai juga. Ya, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adik perempuan saya pelaku maksiat. Anehnya didukung keluarga. Dan saya menentangnya dan dibilang saya ini pemutus surat rahmi dan saya tolak apapun pemberiannya. Mohon penjelasannya, Buya. Sangat penting, ya. Pelaku maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbi wa dhalika adhaful iman." Jika seorang melihat ada maksiat di keluarganya, dia tidak bisa mencegah dengan tangannya, dia cegah dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, dia cegah dengan hatinya. Kemudian perlu kita menasihati dengan baik keluarga kita. Boleh jadi anak kita atau adik kita membuat maksiat lalu dibela oleh orang tua. Orang tua membelanya mungkin dia melihat bahwa ini bukan perkara maksiat karena minimnya ilmu. Maka perlu kita mendawahi orang tua kita dengan baik. Maka diskusi, membicarakan dengan orang tua perlu dengan cara adab. Ya, keinginan kita adalah bagaimana keluarga kita ini selamat dari maksiat. Jadi memang apa ya, istilahnya mencabui rambut dari tapuang. Ya, rambut tercabui tidak putih, tapuang tidak terserak. Itu keinginan kita. Ya, pandai dan berpandai-pandai kita berdakwah di lingkungan kita sendiri. Ya, kalau kita nasihati dibilang kita pemutus surat rahim. Ya. Kalau seandainya kita membantah atau menjelaskan dianggap kita membangkang. Nah, ini pertama kita selalu doakan kepada Allah agar keluarga kita mendapatkan hidayah. Orang tua kita dan sanak saudara kita. Kemudian berusaha sedikit demi sedikit. Ya. Ya, kita lihat dalam apa yang perlu kita dekatkan mereka. Kalau mungkin pengetahuan mereka yang minim terhadap agama, ya mungkin dengan media-media yang ada, ya, televisi Sunda, Surau TV dan yang lainnya, atau media-media yang lain, mungkin kita bisa apa, download dari YouTube. Kemudian kita tayangkan di rumah atau kita perdengarkan atau radio kita dengarkan. Ya mudah-mudahan itu adalah bagian dari media-media yang bisa menggugah hati mereka. Doa kepada Allah. Boleh jadi ada satu dua kata yang melengket di hatinya, itu menyebabkan terketuknya hati mendapatkan hidayah. Selalu berusaha dan bersemangat. Ya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالله من الشيطان الرجيم.